ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ayuhan nas. Khonamuddin azakumullah. Kita masih pada bab yang menyebutkan tentang doa-doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam sekaligus doa-doa yang beliau ajarkan kepada umatnya yang biasa dikenal dengan sebutan al-ma'thur, ad-du'a al-ma'thur atau al-ma'thurat anin nabi alaihi salatu wassalam, doa-doa yang diriwayatkan dari nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kita sampai pada hadis yang ke-663. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddathana Yahya ibn Musa qala haddathana Waqi' qala haddathana Sa'd ibn Aus عن بلال بن يحيى عن شتير بن شكل بن حميد عن أبيه dari bapaknya yaitu Syakal ibn Humaid. Qala dia berkata, qultu saya berkata kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam, alimni du'aan antafi'u bih, ajarkanlah kepada aku sebuah doa yang aku bisa mengambil kemanfaatan dengannya. Qala maka Rasulullah SAW berkata, qul ucapkanlah, Allahumma afini min syarri sam'i wa basari ولساني وقلبي وشر مني. Ucapkanlah Allahumma ya Allah, afini, berilah aku afiyah, min syarri sam'i, dari kejelekan-kejelekan yang dilakukan oleh telingaku, wa basari, dan pandanganku, walisani, dan lisanku, wa qalbi, hatiku, wa syarri maniyi, dan kejelekan atau kejahatan maniku, air maniku. Qala Waqi', berkata Waqi', Maniyi, kejahatan mani, yakni az-zina wal fujur, yakni perbuatan zina dan perbuatan-perbuatan yang keji. Ini doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada sahabat Syakal ibnu Humaid radhiyallahu anhu. Doa ini ya ikhwan singkat, namun maknanya sangat padat. Perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan organ-organ tubuh kita. Meminta maaf, meminta afiah kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan-kejahatan organ tubuh kita. Yang pertama dari kejelekan atau kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh pendengaran kita, yaitu mendengarkan hal-hal yang diharamkan. Mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh agama, baik mendengarkan ghibah, mendengarkan kata-kata dusta, mendengarkan kata-kata yang keji dengan sengaja dia mendengarkannya, atau mendengarkan suara-suara yang diharamkan oleh agama, musik dan semisalnya. Ini kejahatan telinga. Wa basari, kejahatan mata, itu memandang sesuatu diharamkan, memandang sesuatu diharamkan, memandang dengan sengaja wanita yang bukan mahramnya, atau memandang perkara-perkara yang diharamkan oleh agama. Ini pandangan mata. Walisan, kejahatan-kejahatan lisan, ini sangat banyak. Di antaranya at-takfir, mengkafirkan orang lain dengan tanpa hak. At-tafsiq, menfasikkan orang lain dengan tanpa hak. At-tabdi', membid'ahkan orang lain dengan tanpa hak. Al-la'n, suka melaknat. Ghibah, namimah, mengadu domba. As-saf wasyatam, caci maki, mencela. As-sukhriyah, melecehkan, merendahkan. Al-istihza, mengolok-olok. Dan masih banyak lagi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh lisan dari tindakan kejahatan yang ada. Hati, qalb, kejahatan-kejahatan amalan hati, hasad, ya, hasad, iri, hibdun, kedengkian, kedongkolan, riya, dan yang semisalnya dari amalan-amalan hati. Kemudian dari kejahatan air mani yang dijelaskan tadi, perzinaan, hal-hal yang sifatnya keji, yang kotor, yang berkaitan dengan masalah itu. Wallahul musta'an. Ini kejahatan-kejahatan organ tubuh, anggota tubuh. Kita di sini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan afiah kepada kita, menyelamatkan kita dari berbagai macam kejahatan-kejahatan masing-masing anggota tubuh kita ini. Nah, sehingga lafadznya pendek namun sangat bermanfaat untuk kita semua, sehingga anggota tubuh kita terjaga senantiasa di atas ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma afini min syarri sam'i wa basari wa lisani wa qalbi wa syarri manihi. Naam. Ini doanya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang berikutnya. Wa qala rahimahullah haddatsana Qabisah ibnu Uqbah qala haddatsana Sufyan ibn Sufyan ats-Tsauri an Amr ibn Murrah an Abdullah ibn al-Harith an Tariq ibn Qais an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi alaihi salatu wassalam beliau biasa berdoa, Allahumma a'inni wa la tu'in alayya, wansurni wa la tansur alayya, wa yassiril huda li, Ya Allah bantulah aku untuk melawan musuh-musuhku. Dan janganlah engkau membantu musuh-musuhku untuk melawan aku. Ya Allah, belalah aku, tolonglah aku untuk menghadapi musuh-musuhku. Dan jangan engkau membela, menolong musuh-musuhku untuk melawan aku. Wa yassiril huda li, dan mudahkanlah petunjuk hidayah itu untukku. Ini mukhtasar ringkas. Yang setelahnya dibawakan dengan lafaz yang lebih sempurna, lebih panjang. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Abu Hafsin. Qala haddatsana Yahya. Qala haddatsana Sufyan, qala sami'tu Amr ibn Murrah, qala sami'tu Abdullah ibn al-Harith, qala sami'tu Taliq ibn Qais an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala. Dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dia berkata, sami'tu an-nabiyya alaihi salatu wassalam yad'u bihada. Saya pernah mendengar Nabi alaihi salatu wassalam berdoa dengan doa berikut ini. Panjang tapi sangat bagus. Doanya Rasulullah ikhwan, Allahumma arabbi a'inni wa la tu'in alayya wansurni wala tansur alayya wamkur li wala tamkur alayya wayassir li alhuda wansurni ala man bagha alayya rabbi ij'alni shakkaran laka dhakkaran rahiban laka mutwa'an laka mukhbitan laka awahan muniba taqabbal taubati waghsil haubati wajib da'wati وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واصل سخيمة قلبي. Panjang tapi lengkap dalam semua hal. Ini biasa dibaca barakallahu fikum tatkala kita menghadapi ancaman-ancaman dari pihak lain. Ancaman musuh, baik ancaman musuh-musuh dari kalangan orang-orang kafir, ancaman musuh dari kalangan ahlul bid'ah, ancaman musuh dari orang-orang fasik, orang-orang jahat. Adanya ancaman-ancaman, atau ketika ada makar yang dipersiapkan dari musuh-musuh agama atau musuh-musuh dakwah untuk menghancurkan kita, dibaca doa seperti ini. Dibaca doa ini sekaligus memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita menjadi orang yang terbaik. Arti doa ini, wahai Rabbku, bantulah aku. Ya, ini bantulah aku untuk mengalahkan musuh-musuhku. Janganlah engkau membantu musuh-musuhku untuk mengalahkan aku. Tolonglah aku. Dan janganlah engkau menolong untuk mengalahkan aku. Wamkurli. Wamkurli. Buatlah makar untukku. Ini makar untuk menghancurkan musuh-musuhku. Wala tamkur alayya. Dan janganlah engkau ya Allah membuat makar untuk menghancurkan aku. Beri kemudahan kepada aku hidayah. Belalah aku, tolonglah aku untuk melawan orang-orang yang melampaui batas kepada aku. Orang-orang yang menzalimi aku. Wahai Rabbku, jadikanlah aku sebagai orang yang bersyukur. Gemar bersyukur kepadamu, gemar berzikir kepadamu, orang yang sangat takut kepadamu, orang yang taat kepada kamu, orang yang tunduk patuh kepadamu, khusyuk tunduk patuh kepadamu. Awahan muniba, awah dimanakan orang yang banyak-banyak doa. Al-Hakim mengatakan orang-orang yang banyak bertobat dari dosa. Muniba, orang yang munib, yang kembali kepada Allah. Ya Allah, terimalah taubatku. Sucikanlah atau cucilah dosaku. Penuhi doaku, kabulkanlah doaku. Kokohkan hujahku. Bimbinglah atau beri petunjuk pada hatiku. Luruskan lisanku dan uraikanlah hal-hal yang mengikat di dalam hatiku. Ada mengatakan hilangkanlah hal-hal yang menjadi penggelap hatiku, hal-hal yang membuat gelap dalam hatiku. Ini doanya panjang, ikhwan, tapi luar biasa isinya, meliputi semua hal dan banyak hal, sehingga sangat patut bagi kita semuanya untuk berupaya menghafalkan doa ini dan kita panjatkan kepada Allah pada waktu-waktu yang makbulnya doa, di tempat-tempat makbulnya doa. Hadis Ibnu Abbas ini sahih, disebutkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam kitabnya As-Sahihul Musnad Mimma Laysa Fis Sahihain. Panjang, ikhwan. Sekali lagi, ini dibaca terutama ketika ada makar dari musuh-musuh kita, ada upaya-upaya jihad dari musuh-musuh kita, ada upaya-upaya zalim dari musuh-musuh kita. Ini semuanya dibaca supaya Allah Subhanahu wa taala membela kita untuk melawan musuh-musuh kita dan mereka tidak bisa menjatuhkan kita. Fallahul musta'an. Tayib, ini dihafalkan. Rabbi a'inni wa la tu'in 'alayya wansurni wa la tansur 'alayya wamkurli wa la tamkur 'alayya ويسر لي الهدى وانصرني على من بغى علي رب اجعلني شكارا لك ذكارا راهبا لك متواعا لك مخبتا لك أواها منيبا تقبل توبتي واغسل حوبتي واجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واصل سخيمة قلبي. نعم يا اخوان تبجا dipanjatkan kepada Allah, diresapi, dihayati, maka insya Allah termasuk orang berbahagia. Semuanya lengkap. Barakallahu fikum. Doa yang berikutnya yang juga dipanjatkan oleh Rasulullah alaihi wasallam, qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, hadatsana Ismail qala hadatsani Malik an Yazid bin Ziyad an Muhammad bin Ka'b Al-Quradi qala Muawiyah ibn Abi Sufyan al mimbar, berkata Muawiyah bin Abi Sufyan di atas mimbar. Ketika itu Muawiyah sebagai khalifah di wilayah Syam, di wilayah Syam, ketika beliau khutbah di atas mimbar, beliau membaca doa ini, innahu la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'a Allah ولا ينفع ذا الجد منه الجد ومن يريد الله به خيرا يفقه في الدين. Sesungguhnya tidak ada yang mencegah apa yang telah Engkau berikan, ya Allah. Tidak ada yang mampu memberi apa yang telah Engkau cegah, ya Allah. Dan tidak akan bisa memberi kemanfaatan, kekayaan, seseorang yang punya kekayaan dari azab-Mu, ya Allah. Zal jaddi ay zal ghina zal mal, yang punya harta, yang punya kekayaan, hartanya, kekayaan dia tidak akan mampu memberikan kemanfaatan kepada pelakunya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuridillahu bihi khairan yafaqihu fitin, dan barang siapa yang Allah kehendaki kebaikannya, Allah akan faqihkan dia dalam perkara agama. Kata Muawiyah, sami'tu haula'il kalimat minan nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar kalimat-kalimat di atas dari Nabi alaihi salatu wasalam, ala hadhil a'wad, di atas kayu-kayu mimbar ini. Yani Muawiyah radhiyallahu anhu ma ikhwan menyampaikan kalimat-kalimat di atas, menyampaikan lafaz-lafaz di atas dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam di tempat yang sama. Rasul menyampaikannya di mimbar, Muawiyah juga menyampaikannya di atas mimbar. قال البخاري رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا محمد بن كعب قال سمعت معاوية نحوه وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن محمد بن كعب سمعت معاوية نحوه. Ini hadith atau ini bacaan, la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, disebutkan dalam riwayat yang lain, ini dibaca setelah selesai salat. Ini termasuk zikir-zikir yang dibaca setelah selesai salat fardu. Naam. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا واضح. Nah, ini doa Rasul yang lain. Yang berikutnya lagi, di sini Imam Bukhari membawakan sangat banyak riwayat menyebutkan semua doa-doa yang diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Baca semuanya. Qala rahimahullahu taala haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna qala haddatsana al-Haytham ibn Jamil qala haddatsana Muhammad ibn Muslim an ibn Abi Husain قال أخبرني عمر بن أبي سفيان أن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. Hadis ini ikhwan lemah riwayatnya, lemah riwayatnya ikhwan. Di sanadnya ada rawi yang bernama Amr bin Abi Sufyan. Amr bin Abi Sufyan majhul, rawi yang majhul yang dikenal. Taib, dikarenakan rawi yang majhul isnadnya baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qaal, dari Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, "Inna awthaqa du'a an taqul." Sesungguhnya doa yang paling kuat, yang paling mengikat, engkau mengatakan Allahumma anta rabbi wa ana 'abduk awramtu nafsi wa i'taraftu bi dhanbi la yaghfiru dhunuba illa anta rabbighfirli. Tapi dia dhaif, karena dhaif maka enggak diamalkan. Untuk bab ini cukup dengan apa yang telah lewat pembahasannya dalam bab yang lalu terkait dengan sayyidul istighfar. Terkait dengan Sayyidul Istighfar. Lafaz yang tadi kita baca, Allahumma anta rabbi wa ana 'abduk, adzalamtu nafsi wa i'taraftu bi dzambi, la yaghfiru dzunuba illa anta rabbighfirli. Ini semuanya termaktub dan ada dalam Sayyidul Istighfar. Tokohnya istighfar. Kemarin tadi baca ya. Gimana lafaznya, Pak? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu, sampai akhir zikir terkait dengan Sayyidul Istighfar yang dianjurkan dibaca ketika pagi dan petang, disebut dengan Sayyidul Istighfar dikarenakan isinya adalah beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, Sayyidul Istighfar itu cukup mewakili apa yang disebutkan dalam hadis ini. Yang ini dhaif riwayatnya, mari diamalkan. Yang kita amalkan adalah Sayyidul Istighfar. Tidak ada istighfar yang lebih mulia daripada Sayyidul Istighfar yang dibacakan tadi. Doa yang lainnya lagi, qala rahimahullahu taala haddatsana Yahya ibnu Bashir qala haddatsana Abu Qatan an ibn Abi Salamah ya'ni Abdul Aziz an Qudama ibn Musa an Abi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u. Dulu Rasulullah alaihi salatu wasallam berdoa. Doanya, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi waj'alil mauta rahmatan li min kulli su. Aukamakan. Ini namanya doa untuk minta kemaslahatan dunia akhirat. Doa untuk minta kemaslahatan, kemanfaatan, kebaikan dunia akhirat. Ini doa dikatakan oleh para ulama termasuk jawami'ul kalim. Ucapannya singkat, maknanya padat. Sebab doa ini mencakup semua kebaikan-kebaikan dunia dan semua kebaikan-kebaikan agama. Artinya, Allahumma aslih li dini. Ya Allah, perbaikilah agamaku. Alladhi huwa ismatu amri. Yang mana agamaku itu adalah pegangan hidupku. Pegangan urusanku. Wa aslih li dunyaya. Dan perbaikilah duniaku. Allati fiha ma'asi, yang di dalamnya ada kehidupanku. Waj'alil mauta rahmatan li min kulli su, dan jadikanlah kematian itu sebagai rahmat bagi aku dari semua bentuk kejahatan-kejahatan yang ada. Singkat padat. Barakallahu fikum. Ini yang diminta, kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya alladhi fiha ma'ashi. Luar biasa ya ikhwan. Dan memang doa-doa yang dipanjatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kebanyakannya pendek, tapi mencakup, singkat padat maknanya. Namun terkadang panjang, tapi panjangnya itu mencakup banyak hal-hal penting yang diutarakan ketika itu. Seperti yang tadi kita baca dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rabbi a'inni wala tu'in alayya, sampai akhir riwayat yang sangat panjang isi doanya. Sehingga yang panjang ada, yang pendek ada, yang singkat padat juga ada, yang mengandung maslahat dunia akhirat juga ada. Tinggal pilih. Boleh juga dilafalkan semuanya tanpa terkecuali. Ini dibaca, semua dibaca sehingga mendapatkan semua yang kita inginkan. Allahul musta'an. Tapi ketika enggak sempat membaca semua doa-doa yang ada, pilih doa yang jami' mani', doa yang sangat mengumpulkan semua kebaikan. Sebagaimana dalam doa yang tadi kita baca, minta kemaslahatan duniawi, minta kemaslahatan agama. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya alladhi fiha ma'ashi waj'alil mauta rahmatan li min kulli su. Barakallahu fikum. Nah, sehingga kehidupan kita diiringi dengan doa-doa kebaikan semacam ini. Mencari ma'isyah, mencari mata pencaharian juga diiringi dengan doa-doa semacam ini. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Insyaallah barokah, insyaallah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Doa yang lainnya lagi. Iya. Dihatamkan ya? Baca terus doanya ya, Pak. Masyaallah. Apalagi lagi hujan ya. Sudah hari Jumat, hujan lagi. Insyaallah makbul doanya. Insyaallah makbul doanya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Ali ibn al-Madini. Qala haddatsana Sufyan ibn Uyainah. Qala haddatsana Sumay an Abi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi alaihi salatu wasallam yata'awwad, beliau biasa berta'awud, berlindung kepada Allah dari perkara-perkara berikut. Yang pertama, min juhdil bala, beliau berta'awud dari musibah atau bala yang memberatkan. Juhdun, sesuatu yang menyusahkan, yang memberatkan, yang menyulitkan. Masyaqqah. Al-bala itu musibah. Musibah. Semua musibah-musibah, semua bala, semua problem yang menyusahkan, yang memberatkan, Rasul berta'awud daripadanya. Ya ta'awud min juhdil bala. Disebutkan dari Athar Ibn Umar radhiyallahu anhuma, di antara bentuk juhdul bala kata beliau ialah qillatul mal wa kathratul iyal. Qillatul mal wa kathratul iyal, hartanya sedikit, keluarga anaknya banyak. Jadi kira-kira susah atau sulit? susah, ya sulit, ya mikir, ya pusing, ya segala macamnya. Anak banyak, keluarga ya banyak, tanggungan banyak, harta tidak ada. Itu termasuk juhdul bala. Tapi kata para ulama, itu satu bagian. Satu bagian, satu contoh dari contoh-contoh musibah yang memberatkan. Itu contohnya. Bisa disebutkan semua musibah, semua bala yang menyusahkan, yang menyulitkan. Kita berlindung kepada Allah daripadanya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu min juhdil bala. An-Nabi alaihi salatu wasallam berta'awud dari musibah yang menyusahkan, yang memberatkan. Wadarqis syaqa. Darqis syaqa, darq itu maknanya al-luhuq, tertimpa. Asyqa kesengsaraan, lawan dari kebahagiaan. Di sini Rasulullah SAW berlindung kepada Allah dari tertimpa kesengsaraan. Disebutkan oleh Imam Syaukani rahimahullah. Disebutkan oleh Imam Syaukani rahimahullah tentang masalah ini. Darakus syaqa, kata Syaukani, syiddatul masyaqqah fi umuri dunya wa dhiquha alaih wa husurud darul baligh fi badanihi aw ahlihi aw malih. Yang namanya darakus syaqa itu kesusahan, kesulitan yang amat sangat dalam urusan dunia, kesempitan yang amat menghimpit dalam urusan dunia, mendapatkan kemadharatan yang luar biasa pada badannya atau keluarganya atau hartanya. Itu namanya darakus syaqa, hampir mirip dengan juhdul bala. Ya, juhdul bala. Kalau juhdul bala, musibah, bala yang menyusahkan, yang ini urusan-urusan yang menghimpit, yang menyengsarakan, yang memadharatkan baik pada badan kita, keluarga kita, harta kita, urusan dunia kita, dan yang segala macamnya. Masya Allah. Ini menunjukkan barakallahu fikum, kondisi yang semacam ini pasti akan dirasakan oleh seorang hamba. Seseorang hamba itu pasti dia akan merasakan suasana yang semacam ini, mengalami kondisi yang semacam ini, serba kesulitan, serba kesusahan, urusannya sempit, terhimpit, mendapatkan bala pada hartanya, pada anaknya, pada istrinya, pada keluarganya, pada dirinya, pada usahanya, pada urusan dunianya. Kondisi yang sangat mencekam, sangat susah. Pasti dia akan mengalaminya. Karena Rasul bertawud daripadanya, menunjukkan pasti ada kenyataannya. Oleh karena itu, ini doa sangat bagus. Doa sangat-sangat bagus yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang patut bagi kita untuk membacanya, supaya kita jangan sampai terkena kesengsaraan, kesulitan yang amat sangat berat semacam ini. Kana Nabi SAW yata'awwadhu min juhdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada. Dan beliau juga bertawud dari su'il qada, qada yang jelek, takdir-takdir yang jelek. Kita gak tahu bagaimana takdirnya kita, tapi kita diberi contoh oleh Rasulullah SAW bertawud kepada Allah dari takdir-takdir jelek. Wa syamatatil a'da, dan celaan, caci makian musuh. Musuh, barakallahu fikum. Yang namanya syamatah meliputi caci maki, celaan musuh. meliputi makar musuh, ya musuh meliputi musuh yang senang, yang bahagia, yang bersuka cita tatkala kita mendapatkan mara bahaya. Itu namanya syamatatul a'da, sesuatu yang betul-betul menyakitkan hati kita. Nama ya, kita bertawud daripadanya. Karena semata-mata musuh dari jauh, tidak ngubris kita sih mending. Tapi kita mendapati seorang musuh yang suka mencela kita, mencaci maki kita, mengolok-olok kita, suka membuat makar-makar jahat untuk kita, senangnya luar biasa, bahagia yang luar biasa ketika kita menderita, itu sangat sakit dalam hati, sangat menyusahkan jiwa. Maka Rasulullah SAW bertawud dari ini semuanya. Nah, sehingga perlu kita baca. Kalau kita membaca, kita mengatakan Allahumma inni a'udzubika min juhdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Harus dirubah lafadznya. Lafadz doa. Jangan membaca kana nabiyyu yata'awwad. Itu baca hadis namanya itu. Eh? Kalau kita ingin membaca doa ini dirubah. Allahumma inni a'udzu bika min juhdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Insyaallah akan selamat dari berbagai macam himpitan-himpitan dunia, himpitan-himpitan urusan yang sangat menyakitkan. Kehidupan kita akan tenang, damai, sejahtera, bahagia. Kalaupun mendapatkan ujian dari Allah, tidak terlalu berat, mudah bagi kita untuk melaluinya dengan baik, dengan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jarang ada orang yang sanggup dan mampu menghadapi kondisi kritis semacam ini, kesengsaraan yang kritis semacam ini. Dari ta'awudnya Rasul mengisyaratkan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW pun merasa tidak mampu menghadapi kondisi yang semacam itu, sehingga beliau pun bertawud berlindung kepada Allah jangan sampai tertimpa perkara-perkara yang semacam ini. Maka kita pun juga demikian barakallahu fikum, berusaha semaksimal mungkin untuk bertawud kepada Allah dari hal-hal yang demikian. Qala Sufyan, berkata Sufyan, fil hadith salat, dalam hadith hanya disebutkan 3 poin. Zittu ana wahidah, saya tambahkan 1. La adri ayyatahunna, saya tidak tahu yang mana yang 1 itu. Artinya dalam riwayat tadi Rasul ta'awud disebutkan 4 perkara. Juhdul bala, darakus syaqa, su'ul qada, syamatatul a'da. Kata sang rawi, sesungguhnya dalam hadis cuma 3. Saya menambahi yang 4, tapi saya tidak tahu yang mana yang 1 itu yang saya tambahkan itu. Tapi disebutkan dalam riwayat yang lain, dari jalurnya Al-Ismaili, dari jalur yang lain ya, kan disebutkan tambahan yang disebutkan oleh Sufyan, lafaz yang terakhir, kata-kata wasyamatatil a'da. Sehingga hadisnya itu hanya juhdul bala, wadarakus syaqa, wasu'ul qada. Hanya 3. Barakallahu fikum. Tadi kalau kita tambahkan dengan penambahan Sufyan, tidak ada masalah. Dikarenakan maknanya baik dan benar. Sehingga 4 sekaligus. Allahumma inni a'udzubika min juhdil bala, wadarakus syaqa, wasu'il qada, wasyamatatil a'da. Ada yang tanya ini, bagaimana kalau kita setiap hari hanya membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, tanpa ada doa yang lain karena hafalnya hanya itu. Nah, labas. Yang dihafal kebetulan doa yang sangat baik, doa yang mencakup semua kebaikan dunia semua kebaikan akhirat dan selamat dari api neraka. Nah, katanya orang Jawa, sapu jagat. Nah, karena menyapu semua yang ada itu. Semua kebaikan dunia, sapu semua sama dia. Semua kebaikan akhirat, sapu semua sama dia. Artinya, dia minta semuanya. Plus, kalimat, waqina azabanna. Bagus. Sehingga ada kesempatan doa. Tiba-tiba, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau berupaya menghafal doa-doa yang lain, terutama yang pendek dan mudah dihafal. Kayak sekarang ini, Allahumma inni a'udzubika min juhdil bala wa daraqis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ringan dibaca barakallahu fikum. Naam. Atau apalagi yang mudah ya kan? Yang tadi. Apa ini? Allahumma afini min syarri sam'i wa basari wa lisani wa qalbi wa syarri maniyyi. Ini juga singkat ya, tapi sangat bagus barakallah. Baik, ada yang bertanya. Perihal sholat Jumat, jumlah jamaahnya minimal 40 orang berdasarkan periwayatan Al-Imam Syafi'i rahimahullah dari sahabat Jabir radhiyallahu an. Bagaimana jika jamaahnya kurang dari 40? Barakallahu fikum. Memang ada riwayat pada masa itu jamaah yang ada ketika itu 40. Namun yang perlu difahami, di dalam riwayat itu tidak ada perintah pembatasan jumlah minimal. Itu sesuatu yang sifatnya kebetulan. Kebetulan Jumatan ketika itu jumlahnya berapa ya Pak? Jumlahnya 40 orang. Tidak ada keterangannya, tidak boleh kurang dari 40. Kalau kurang dari 40, tidak sah Jumatannya. Tidak ada keterangan riwayat semacam itu. Itu hanya kebetulan. Bahasa fikihnya hadithatul ain, kasuistik. Terlihat ya. Sehingga tidak ada keterangan minimal 40. Entah 40, lebih dari 40, kurang dari 40, tidak masalah, sah. Ada yang mengatakan minimalnya 2. Sebagaimana jamaah minimalnya 2. Ada khatib, ada yang dikhotbahi. Ada imam, ada makmum. Tapi kalau cuma 2 biji, iya, pindah ke masjid yang lain ya. Salat di masjid yang lain bersama dengan kaum muslimin yang lainnya. Barakallahu fikum. Ada riwayat yang lain, asbabun nuzul ayat Allah Subhanahu wa taala yang di akhir al-Jumu'ah. Apa ayatnya, Ikhwan? Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Ketika mereka melihat perdagangan, perniagaan atau permainan, mereka langsung semburat bertebaran menuju kepada niaga dan permainan tadi dan meninggalkan engkau ya Rasul berdiri khutbah. Itu peristiwanya ketika Rasul sudah khutbah Jumat dengan para sahabatnya, datang rombongan dagang dari Syam. Begitu melihat langsung bubar kabeh. Khawatir tidak kebagian barang, dikarenakan itu rombongan jarang datang. jangan datang. Langsung bubar. Ada yang mengatakan tersisa 12 orang. Ada yang mengatakan berarti minimalnya orang 12. Ini gak benar sahih riwayatnya, tapi tidak ada kalimat yang menyatakan minimal 12. Sebagaimana pula tidak ada kalimat yang mengatakan minimal 40. Jadi paham insyaallah ya. Maka tidak ada khulasanya, tidak ada batasan minimal 40 atau 12 untuk sholat Jumat atau sholat jamaah. Barakallahu fikum. Minimalnya 2. Kalau misalkan hanya berdua itu sah Jumatannya. Masya Allah. Oh. Saya berjuang melawan banyak hal ini. Berjuang melawan suara hujannya. Dengaran ya? Dengaran? Hah? Dengar? Atau samar-samar kena hujan? Dengar ya? Masya Allah. Banter mic-nya atau banter suaranya? Masya Allah. Doa yang berikutnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Haddatsana Ubaidullah an Isma' an Israil an Abi Ishaq an Amr bin Maimun an Umar radhiyallahu anhu qala. Dari Umar radhiyallahu ta'ala anhuma beliau berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu min khamsin. Nabi alaihi salatu wassalam berta'awudz dari 5 perkara. Yang pertama minal kasal, berta'awudz dari sikap malas. Malas ini penyakit sebagaimana yang pernah kita sampaikan pada bab-bab sebelumnya terkait dengan masalah malas ini. Yang kedua bakhil, sifat bakhil. Yang ketiga su'ul kibr, kesombongan yang jelek. Ada yang mengatakan masa tua yang jelek. Yang keempat fitnatus sadr, fitnahnya dada. Artinya akhlak-akhlak tercela yang muncul dari hati. Seperti tadi seperti hasad, dengki, riya. Dan misalnya Evan, apalagi menolak kebenaran yang ada. Yang kelima wa'adzabil qabr, beliau berlindung kepada Allah dari azab kubur. Malas, bakhil, kesombongan yang jelek atau masa tua yang jelek, fitnah dada, dan yang kelima adalah azab kubur. Masya Allah. Ini semuanya barakallahu fikum, hal-hal yang memang perlu kita berta'awudz kepada Allah daripadanya. Akhlak yang sangat tercela ya kan, malas, bakhil, sombong, fitnah yang ada di hati, yang di dalam dada, azab kubur. Naam. Wa qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Musaddad qala haddatsana Ma'mar qala sami'tu Abi qala sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul. Saya pernah mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. An-nabi alaihi salatu wasallam biasa berdoa, Allahumma inni a'udzu bika minal 'ajzi wal kasali wal jubni wal harami wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzu bika min 'adzabil qabri. Muttafaqun alaih. Ini hadis dalam Bukhari Muslim. Kata Rasulullah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sikap al-ajiz. Al-ajiz itu lemah. Lemah, tidak mampu melakukan sesuatu dengan maksimal. Itu ajiz. Lawan dari kudroh, kemampuan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sikap ajiz. Ketidakmampuan, kelemahan. Wal kasal, malas. Wal jubn, takut, penakut. Wal haram, usia tua yang sangat lanjut. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Dan aku juga berlindung kepadamu ya Allah dari azab kubur. Masya Allah. Ini namanya bertawud dari kejahatan dunia akhirat. Di dunia ajis, kasal, juben, haram. Di akhirat nanti fitnah kehidupan, fitnah kematian dan azab kubur. Luar biasa. Ini semuanya diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ta'awud dari beliau. Ini semuanya kan dicontoh dan dibaca supaya kita terselamatkan dari berbagai macam perangai-perangai yang tercela ini. Nah, ikhwan. Di antara yang beliau lafalkan ialah bertawud kepada Allah dari Al-Haram. Al-Haram usia yang sangat tua, yang sangat lanjut. Dikarenakan pada usia itu seseorang barakallahu fikum kembali lagi seperti anak kecil. Sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Lemah, tak berdaya. Terkadang sudah lupa ingatan sehingga dia seperti lagi kayak anak kecil, persis bagaimana bayinya dulu. Kondisi yang cukup mengenaskan, kondisi yang kurang mengenakan. Maka Rasul berlindung jangan sampai merasakan kondisi yang semacam itu. Bertawud kepada Allah dari Al-Haram. Al-Haram namanya. Dan makbul, Rasulullah SAW meninggal dunia umurnya 63 tahun. Umurnya 63 tahun. Tetapi uban yang ada di rambut Rasul tidak lebih dari 20 biji. Tidak lebih dari 20 helai uban. Itu pun kata Rasulullah SAW, syayyabatni hudun wa akhwatu. Yang membuat ubanku ini keluar ialah turunnya surat Hud dan yang semisalnya. Saking beratnya wahyu sampai beruban. 20 helai ya ikhwan. 63 tahun ubannya cuma 20 helai. Itu kira-kira nampak tuanya atau nampak mudanya? Jawabannya nampak mudanya. 63 loh, belum ada uban. Hitam rambutnya hanya 20 helai. Gagal. Kalau Pak Warut ini benar Pak? 60 pas. Nah, 60 jalan 61, masya Allah. Barakallahu fikum, sallallahu barakum. Nama ya kan? Sudah full uban lah ya, luar biasa ya kan? Nah, Rasul alaihissalam 63 meninggal dunia di usia 63, ubannya baru 20 helai. Sehingga beliau ta'awud ini terbilang makbul. Beliau berta'awud kepada Allah jangan sampai mengalami kondisi al-haram ketuaan. Masya Allah. Hat, yang mau tanyakan ya? Gantian yang ngomong ya Ikhwan. Ya Allah, yang keras suaranya. Setiap sholat. Ini banget primitifnya, banget awamnya, atau karena apanya ini? Pusun apal Al-Fatihah. Al-Ikhlas. Ya sulitnya kenapa? Karena sangat awam, sangat primitif, sangat tua, atau gimana? Semuanya. Allah musta'an. Tapi masih mencerna ya. Tidak pikun. Tidak pikun. Baca bisa. Allah musta'an. Ya apa ya kawan? Ini jawabannya wallahu a'lam bishawab. Jawabannya wallahu a'lam bishawab. Artinya dia harus teorinya selagi dia masih belum pikun, dia berkewajiban untuk belajar, mempelajari kaifiyah salat dan bacaan-bacaannya sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya sekuat tenaga lah diambil, dipilihkan yang pendek-pendek, dipilihkan yang ringan-ringan, sampai kemudian dia pikun, khalas. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wallahu a'lam. Nah, dari mulai remaja sampai dewasa ngapain? Wallahu a'lam ya. Masya Allah. Ini kepablasan ya. Wallahu a'lam ya. Diupayakan dulu. Yang lain? Gimana Pak? Yang kemarin saya belum paham makna maksudnya itu. Suasana hujan kayak gini gak mungkin kan. Otaknya gak kesegar. Kalau boleh ditenang. Ada buku panduannya? Panduan untuk bisa dipelajari bagaimana sistemnya tadi itu. Nanti antum ketika sama nasabah mencari keuntungan, ya, gitu ya. Misalkan apa biaya apa namanya itu biaya administrasi. Listrik 2000 per rekrutan sih. Orangnya butuh apa ya? Jangan 2000 ya. Asya. Masya Allah. Nah itu. Iya. Penting cuman kondisi sekarang gak memungkinkan. Kondisinya gak memungkinkan. Kondisi hujan gini sih. Otaknya gak bisa encer ya. Ya, nanti di pelajar lagi Pak, insya Allah Pak. Jadi kalau seandainya saya bayar ke antum, misalkan rekening listrik saya kena 50.000, saya berantum berapa? 52. Terus? Nah, berarti saya sebagai nasabah langsung terima kuitansi 50.000. Padahal di situ sudah ada potongan 2.000, 1.000 untuk antum, 1.000 untuk dealer. Nah, gitu. Intinya saya bayar 48 kena 50.000. Nah, berarti saya di sini sebagai nasabah ke antum jasa gitu ya. Jasa gitu ya. Capek-capek jauh-jauh ke antum gitu ya. Menguntungkan Pak? Menguntungkan? Toko PLN dan atomnya kok. Menguntungkan ya? Prospek gitu. Ah, sewu akeh lho Pak. Allah karisi. Nama itu Allah alam. Nah, sekarang ini buahnya yang aneh-aneh. Jadi harus dikaji dulu lebih matang baru kemudian bisa dihukum. Terkadang banyak hal yang di benak kita itu ada sesuatu yang aneh gitu. Tapi kalau kita tanyakan kepada para masyayikh dan para ulama, nggak ada masalah, sah-sah saja, gitu. Boleh-boleh saja. Tapi yang ini Allah alam harus dikaji terlebih dahulu, insya Allah Taala. Wallahu Taala alam bissawab. Ya kebaikannya. Suara ini sentak, dah habis. Ah. Gimana? Apa dia punya harta? Punya rumah? Loh, urusan gak mampu tuh mungkin duitnya gak mampu. Apa dia punya harta yang mati? Apa benda begitu? Rumah gak ada. Perabotan-perabotan, kasur-kasur, kursi-kursi, sepeda-sepeda. Hah? Sepatangkara. Ada famili yang lain. Masya Allah. Nah, artinya gini, ketika ada orang yang meninggal dunia, punya utang yang banyak, dan dia meninggalkan harta, walaupun dalam bentuk benda mati gitu ya, itu dijual. Wajib dijual perkara-perkara yang tidak membahayakan anak-anaknya nanti untuk membayar hutang. Misalkan dia punya rumah, perabotan dan segala macamnya, dipilih yang sifatnya primer, jangan dijual. Lebihnya dijual. Dia punya rumah memungkinkan bagi keluarganya untuk diperkecil rumah tadi itu. Jual rumahnya, beli yang lebih kecil, sisanya untuk bayar hutang. Ketika tidak ada harta sama sekali, maka ditanggung oleh kerabatnya, familinya, anaknya, saudaranya, bapaknya, mamannya, ponakannya, bubunya, begitu. Ketika sebatang kara, yang bertanggung jawab penuh adalah pemerintah, alias Baitul Mal, penguasa yang bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan utang-utang dia. Terus gimana? Udah apa-apa ada juga kau nak? Nah gitu ya. Rumahmu jual? Oh mau apa? Perabotan? Gak duwe. Apa? Gak punya. Kelemah? Kayak kerabiku. Kerabi yang udah lusuh kayak gitu. Nah. Mana famili yang lain? Udah mati semua. Nah itu anaknya? Saya bodoh kiri ini. Ya sudah. Maka pemerintah yang bertanggung jawab penuh untuk membayar utang-utang dia dari Baitul Mal. Barakallahu fiikum. Iya. Itu yang dikatakan Baitul Mal tadi itu. Iya betul. Itu yang dikatakan Baitul Mal tadi. Pemerintah yang menanggung. Ketika sudah tidak ada lagi yang bisa menanggungnya. Tertib dari hartanya sendiri. Tidak ada familinya. Tidak ada siapa orang kampung situ yang bisa bantu. Tidak ada. Diikhlaskan. Tidak mau diikhlaskan. Pemerintah taruh tangan. Terakhirnya adalah Baitul Mal dari pihak penguasa kita. Barakallahu fikum. Cukup? Ya Fisal ya. Gimana? Ada Ustaz? Gimana? Ada mau tanyakan? Tidak? Cukup Fisal ya. Nah ya kan. Maka suaranya sudah. Mas-masan. Nakrafi lahuna. Jazakumullah khair. Subhanakum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hafidhakum.